Alhamdulillah waqafa wassalatu wassalam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Faqala al-musannif rahimallahu ta'ala wa fiha minal fawaid, dan di antara kandungan surat Al-Fatihah, atabarru, berlepas diri, minal hawli wal quwah, dari memiliki dan merasa memiliki daya dan kekuatan. Karena iyyaka nasta'in, karena kita hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan dan pertolongan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu mun'amun 'alaihi. Karena dia adalah orang yang diberi nikmat. Wa kadzalika, demikian juga fiha isi surat Al-Fatihah, ma'rifatullah ala tamam, mengenal Allah dengan baik dan meniadakan naqais, wa nafyu naqais, dan meniadakan sifat kekurangan, anhu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa fiha, dan isi lain dari surat, kandungan yang lain dari surat Al-Fatihah, seorang itu mengenal Rabbnya, demikian juga mengenal dirinya sendiri. Fa inna idza kana rabbun, maka jika ada rabb, maka tentu harus ada marbub. Kalau ada yang memelihara, tentu harus ada marbub yang dipelihara. Jika ada yang menyayangi, falabuda min marhum, maka harus ada yang disayangi. Jika ada yang memiliki, falabuda min mamlukin, maka harus ada yang dimiliki. Wa idza kana hunaka 'abdun, jika ada hamba yang beribadah, falabuda min ma'budin, maka harus ada yang disembah. Dan jika ada hadin yang memberi petunjuk, falabuda min mahdiyin, maka harus ada yang diberi petunjuk. Jika ada mun'im yang memberi nikmat, falabuda, maka harus ada mun'amun 'alaihi, min mun'amin 'alaihi, yang diberi nikmat. Jika ada yang dimarahi, dimurkai, falabuda min ghadibin, maka harus ada yang murka. Jika ada orang yang dal, ada yang sesat, maka labuta min mudillin, ada yang menyesatkan. Maka ringkasnya, fahadihi suratu, maka surat Al-Fatihah ini memuat uluhiyah dan rububiyah, wa nafyun naqais, dan meniadakan sifat jelek, sifat kurang, sifat tidak sempurna dari Allah Azza wa Jal. Wa tadammana, dan surat Al-Fatihah ini memuat pengetahuan tentang masalah ibadah dan rukun-rukunnya, yaitu tiga rukun ibadah. Wallahu a'lam. Ya, penjelasannya, wadzalika, dan hal tersebut kita jumpai dalam firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dalam iyyaka nasta'in itu terdapat at-tabarru' minal hawli wal quwwah, meniadakan diri dari daya dan kekuatan. Karena iyyaka nasta'in itu semakna dengan la haula wala quwwata illa billah. Dan berkenaan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka iyyaka na'budu itu meniadakan riya, meniadakan syirik, dan meniadakan riya. Dan di antara bentuk syirkun adalah riya. Karena iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah dan beribadah. Maka itu meniadakan kemusyrikan. Dan di antara bentuk kemusyrikan adalah riya. Wa iyyaka nasta'in itu memiliki faedah meniadakan ujub. Kalau jika seorang itu menyadari bahasanya yang memberi pertolongan adalah Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah, maka apa yang bisa dibanggakan dari sholat yang dia kerjakan, dari puasa yang dia lakukan, dari baca Quran yang dia lakukan, apa yang dibanggakan? Kalau dia menyadari kekuatan untuk bisa melakukan itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tentu dia tidak bisa ujub, tidak bisa pongah, tidak bisa sombong dengan berbagai macam ibadah yang dia kerjakan. Wa fi qaulihi ta'ala an'amta 'alaihim, demikian juga terdapat dalam firman Allah Ta'ala, engkau lah yang memberi nikmat. Demikian juga ihdina, berilah kami petunjuk, dan salah satu petunjuk adalah hidayah taufik. Maka tiga ayat ini meniadakan, mengandung muatan tabaruk minal hauli wal quwah. Meniadakan orang dari merasa mampu. Tiga ayat ini meniadakan ujub. Meniadakan ujub. Maka diiyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini meniadakan daya dan kekuatan, meniadakan ujub dari iyyaka nasta'in. Menyadari bahasanya yang memberi pertolongan sehingga bisa sholat, bisa puasa, bisa beribadah, bisa menuntut ilmu hanyalah Allah. Kemudian di ayat an'amta 'alaihim, engkau ya Allah, engkau lah yang memberi nikmat. Nikmat apa di sini? Ini nikmat maknawiyah. Nikmat sholat, nikmat hidayah, taufik, nikmat kemudian melakukan amal soleh, nikmat iman. Allah yang ngasih, Allah yang memberi nikmat. Nikmat untuk kemudian semangat dan bisa sholat, berpuasa, baca Quran dan yang lain. Lalu ujubkah orang kalau menyadari bahasanya Allah yang kasih nikmat, nikmat ini semua adalah pemberian Allah? Tidak ujub. Dia menyadari bahasanya tidak ada daya dan kekuatan selain Allah. Demikian juga ihtina, ya Allah berikanlah kami petunjuk. Dan ingat, salah satu hidayahnya adalah hidayah taufik. Diringankan langkah untuk puasa, untuk sholat, untuk baca Quran, untuk melakukan berbagai macam amal soleh, untuk bersedekah. Ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang menyadari bahasanya ini semua dia bisa mengerjakan ini semua semata-mata taufik dari Allah, maka tidak akan ada ujub. Dia menjadi tabarruk minal hauli wal quwwah. Bahasanya dia tidaklah memiliki daya dan kekuatan untuk menghindari maksiat dan mengerjakan taat kecuali semata-mata kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'anna hadza, karena hal ini adalah anugerah dari Allah. Walaysa bihaulika wala biquwatik, bukan dayamu dan bukan kekuatanmu. Ya, sebagian ulama menjelaskan haulun itu adalah kekuatan untuk meninggalkan maksiat, dan quwah adalah kekuatan untuk melakukan taat. Ya, maka ketika kita haulun, maka kita tidaklah meninggalkan maksiat, tidak bisa meninggalkan maksiat kecuali semata-mata kebaikan dari Allah. Wala quwwah, kita tidak punya kekuatan untuk melakukan berbagai macam kewajiban kecuali dengan bantuan Allah. Maka itu semata-mata anugerah Allah, bukan dayamu, bukan pula kekuatanmu, bukan pula taufik yang engkau miliki sendiri untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Atau taufikuka dan taufik untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, taufik untuk mengamalkan ilmu, hadza minallah, ini berasal dari Allah. Walau sya'a rabbuka, seandainya Rabbmu berkehendak, engkau termasuk tergolong orang-orang yang dimurkai atau orang yang sesat. Maka dia Allah zat yang memberikan nikmat kepadamu dan mengeluarkanmu dari dua kelompok di atas, kelompok yang dimurkai dan kelompok yang sesat. Dialah Allah yang menjadikanmu bersama para nabi, siddiq dan syuhada. Wallahu jalla wa ala, dialah Allah jalla wa ala. Maka ini semua bukanlah karena dayamu, bukan pula karena kekuatanmu. Wa inna ma bi fadlillahi subhanahu wa ta'ala, non semata-mata anugerah Allah. Oleh karena itu hendaknya anda menggantungkan hati anda kepada Allah dan berlepas diri merasa tidak memiliki daya dan kekuatan kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana perkataan Ibnul Qayyim di Nunia, "Lau syaa'a rabbuka kunta aidan mislahum fal qalbu baina asabi'ir rahmani." Seandainya Rabbmu berkehendak, tentu engkau semisal mereka, orang-orang yang sesat. Tentu engkau semisal mereka, orang-orang yang sesat. Falqalbu, karena hati itu baina asabi'ir rahman, di antara jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu kalimat yang penting dari Ibnul Qayyim, ya, supaya seorang itu tidak sombong dan ujub dengan kesolehannya, dengan ketaatannya. Ketika dia melihat ada orang yang bergelimang dalam maksiat, bergelimang dalam kesesatan, jangan ujub dan jangan sombong. Ingat, seandainya Allah berkehendak, engkau semisal mereka. Sesungguhnya hati di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pongah. Jangan pongah. Jangan sombong. Seandainya Allah berkehendak, kita semisal mereka. Maka jika orang menyadari kalimat ini, maka ketika memandang orang yang terjumus dalam maksiat atau terjumus dalam kesesatan, maka cara pandangnya adalah cara pandang kasihan dan bukan cara pandang kesombongan. Tidak ada yang tahu khatimah kita masing-masing. Kemudian ketika kita berada dalam hidayah taat, hidayah sunnah, tidak ada yang menjamin besok kita juga masih seperti itu, minggu depan masih seperti itu, bulan depan masih seperti itu, tahun depan masih seperti itu. Ya, maka ini satu kalimat yang penting dari Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang wajib terpatri dan wajib untuk kita camkan pada diri kita masing-masing. Lau sya'a rabbuka kunta aidan mislahum. Seandainya Allah berkehendak, kita juga seperti mereka. Oleh karena itu, maka ketika ada orang yang terjumus dalam keburukan, maka kita tidak punya, kalau kita menyadari dan memasukkan kalimat ini dalam hati kita, kita tidak akan menggunakan kalimat ejekan dan hinaan yang itu merupakan indikator kesombongan. Maka tidak akan keluar kalimat ejekan, kalimat hinaan. Namun yang ada adalah kalimat kasihan, nasihat, menginginkan kebaikan. Tentu menginginkan kebaikan, nasihat berbeda dengan mengejek dan mengolok-olok. Tentu berbeda. Mendakwai, menasehati, menginginkan kebaikan, itu berbeda dengan mengejek dan mengolok-olok. Kita akan betul-betul nasihat bisa tulus dan betul-betul menginginkan kebaikan untuk orang lain. Manakala ini berangkat dari kalimat ini, lau kunta, lau sya'allah, lakunta aidan mislahum. Seandainya Allah berkehendak, kita tidak beda dengan mereka. Yang membedakan kita dengan mereka semata-mata anugerah dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa menjamin apakah anugerah itu masih langgeng ada bersama kita, ataukah kemudian minggu esok itu hilang, atau minggu depan hilang, atau bulan depan hilang. Tidak ada yang bisa menjamin. Kemudian hadis surat-surat ini, jika Anda renungkan dan Anda renungkan, Anda akan mengetahui Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, mengetahui namanya, sifatnya, dan nikmat-nikmatnya pada Anda, sehingga akan bertambahlah, karena merenungkan ayat surat ini, akan bertambahlah iman dan yakin. Demikian juga satu hal yang penting adalah wa ma'rifatu nafsihi. Pelajaran penting dari surat Al-Fatihah, orang itu mengenal siapakah dirinya. Wa ma'rifatu nafsika, mengenal diri. Ma'rifatul insan nafsahu, orang itu kenal dengan dirinya sendiri. Anda kadhaifun, bahasanya Anda wahai manusia lemah. Anda membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa taufik dari Allah, kita itu sesat. Tanpa taufik dari Allah, kita itu bergelimang maksiat. Tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita itu bodoh. Kita tidak hadir di majelis ilmu dan kita tidak menjadi orang yang semangat untuk belajar tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka Anda baca surat ini dan Anda ulang-ulang setiap rakaat. Kenapa? Karena Anda membutuhkannya. Karena di dalamnya terdapat satu doa yang agung. Alladzi idza taqabbala Allahu minka, yang jika Allah terima doa tersebut, Anda akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Namun jika Anda lalai darinya dan tidak menggunakannya, maka itu tidaklah bermanfaat sedikit pun. Fahada, maka hal ini adalah di antara hal yang yu'akid, menegaskan seorang hamba pentingnya merenungkan Al-Quran. terutama surat yang agung ini, sebagaimana kata Ibnu Qayyim di An-Nunniyah, tadabbaril Qur'ana irumtal al-huda, maka baca dan renungkan Al-Qur'an jika engkau menginginkan petunjuk, jika engkau ingin menginginkan hidayah. Maka caranya tadabbar Al-Qur'an, baca dan renungkan Al-Qur'an, jangan baca dan renungkan komik dan novel, nah, maka tidak dapat hidayah. Boleh jadi dapat air mata berbesmili karena kisahnya menyentuh, dapat hidayah? Tidak. Dapat uraian air mata, derai air mata, tidak dapat hidayah. Mau dapat hidayah, tadabbar Al-Qur'an, baca dan renungkan Al-Qur'an. In rumtal huda, jika engkau menginginkan hidayah. Rumta maknanya menginginkan. Aroma ya, aroma yurimu, artinya menginginkan. Fal ilmu tahta tadabburil Quran, maka hidayah, maka ilmu yang manfaat itu ada di bawah, di balik mentadabburi Al-Quran. Namun sayangnya di antara majelis yang sepi peminat adalah majelis tafsir Al-Quran, majelis pengajian yang itu membahas tafsir Al-Quran. Nah, di antara majelis yang sepi peminat. Lain hanya boleh jadi kalau majelis fikih ramai, majelis kemudian apa, boleh jadi majelis masalah rumah tangga ramai. Namun pelajaran tafsir Al-Quran, itu di antara majelis yang tergolong sepi, sepi peminat. Bahkan sepi peminat di antara kalangan orang-orang yang hobi ngaji sekalipun, itu sepi peminat. Padahal fal ilmu tahta tadabburil Qur'ani, ilmu itu ada di balik merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an. Maka Rabbil Alamin ya dulu menunjukkan anna la buta min rabbin khaliqin, ada Rabb yang mencipta dan ada makhluk yang dipelihara, ada makhluk yang diciptakan oleh Rabb semesta alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, maka jika ada rahim yang merahmati, maka tentu harus ada yang dirahmati. Itulah makhluk. Dan Ar-Rahim adalah Allah, dan Al-Marhum makhluk, yang dirahmati adalah makhluk. Malik Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Jika ada yang memiliki, maka harus ada yang dimiliki, yaitu hamba, yaitu semua makhluk. Jika ada abdun, ia kana abudu, ya Allah hanya kepadamu kami menyembah. Jika ada hamba, maka labuta pastilah ada yang disembah, yaitu Allah. Dan hamba itu terpisah dari Allah. Nun itu beda dengan kaf. Ia kana abudu, hanya kepadamu kami menyembah. Maka ada kami dan ada engkau, dan itu tidak menyatu. Oleh karena itu, maka di antara keyakinan yang membatalkan iman, yang membatalkan Islam, keyakinan menganggap bahasanya Allah menyatu dengan hambanya. Ketika Allah itu menyatu dengan hambanya, maka tidak ada beda nun dan kaf. Maka tidak akan ada bedanya nun dan kaf. Ya kana abudu. Maka tidak ada non na'budu, tidak ada beda dengan iyaka. Padahal ayatnya menunjukkan kalau itu berbeda, ada yang menyembah dan ada yang disembah, dan keduanya adalah dua hal yang terpisah dan tidak menyatu. Ihdinas sirata menunjukkan idza kana hunaka hadin, jika ada yang memberikan petunjuk itu Allah, maka ada mahdiyun yang mendapatkan petunjuk itu hamba. An'amta alaihim, engkau beri nikmat. Maka fihi di sini anna hunaka mun'iman, ada yang memberi nikmat. Maka tidak boleh tidak harus ada mun'an alaihi, yang diberi nikmat, yaitu semua hamba. Ghairil mardubi alaihim, yang tidak dimurkai mereka itulah orang-orang Yahudi. Wasara birika bihim, dan berjalan birika bihim dengan bersama mereka, bersama rombongan mereka, itulah orang-orang yang belajar namun tidak beramal. Maka jika ada yang dimurkai labuda, maka harus ada yang murka, yaitu Allah. Dan ghadab dan marah adalah salah satu sifat Allah. Maka Allah memiliki sifat marah dalam dengan bentuk ghadab atau sakhat atau yamkut, semuanya berdalil. Yang semuanya tiga-tiganya, yang tiga-tiganya artinya marah dalam bahasa Indonesia. Allah memiliki sifat marah dengan sebutan ghadab. Dalilnya ayat ini, ghairil maghdubi alaihim. Allah memiliki sifat marah dalam artian sakhat. Semisal dalam hadis, man iltamasa ridon nasi bisakhatillah, para siapa mencari ridho manusia dengan sakhat, dengan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah punya sifat marah dengan bentuk yamkut, kabura maqtan indallahi antakulu mala antakulu mala ta'malun. Sangat besar maqt, murka Allah, antakulu kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Antakulu mala taf'alun, kabura maqtan indallahi antakulu mala taf'alun. Maka al-maghdub alaihi, al-mamkut dan al-maskhut alaihi, tiga-tiganya artinya yang dimarahi itu tentu adalah makhluk yang durhaka, yang menyelisihi perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kama sabaqa, sebagaimana keterangan yang lewat, dalam surat Al-Fatihah terdapat tiga jenis tauhid, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah atau ibadah, tauhid tentang nama dan sifat Allah, meniadakan sifat tidak sempurna dan cacat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada huwa tauhid, inilah tauhid. Wafiha, dalam surat Al-Fatihah terdapat mahabbah, cinta, ditambah ketundukan, rojak dan khauf. Yang tiga hal ini, mahabbah, rojak dan khauf, adalah arkanul ibadah. Kemudian ditutup oleh pensyarah, wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammadin wa jazahullahu khairan ala mabayyana wa waddaha. Semoga Allah memberikan balasan kepada penulis Sa Muhammad bin Abdul Wahab, balasan kebaikan atas penjelasan dan penjelasan yang telah beliau sampaikan. Kemudian kita lanjutkan dengan kita baca as'ilah, pertanyaan setelah selesai kajian ini. Ada sejumlah pertanyaan yang ditujukan kepada Syaikh Al-Fauzan dan beliau jawab. Nah, pertanyaan yang pertama, ahsanallahu ilaikum, semoga Allah memberikan kebaikan pada Anda, fadilat syekhi. Hadza sa'il yaqul, ada seorang penanya yang bertanya, kami membaca dan mendengar tentang murji'atul fuqaha. Kami berharap penjelasan tentang hal ini. Jadi telah kita singgung empat sikte murji'ah. Murji'atul fuqaha nama lainnya adalah murji'atul ahli sunnah. Hum Hanafiyah, mereka itulah para pengikut Imam Abu Hanifah dalam masalah iman. Dalam masalah iman, yang kebanyakan dari mereka adalah pengikut Imam Abu Hanifah dalam masalah fikih, kemudian juga mengikuti beliau dalam masalah iman, yang meyakini bahasanya iman itu adalah keyakinan hati dan ikrar syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan lisan, namun amal badan bukan bagian dari unsur pembentuk iman. Di anak ingdam, karena menurut mereka iman itu ucapan lisan, yaitu ikrar syahadat dan keyakinan hati. Adapun tentang amal badan, mereka mengatakan amal badan tidak termasuk dalam pengertian iman. Namun dia adalah syarat atau mukammilul iman, penyempurna pelengkap iman. Karena mereka menganggap bahasanya itu di luar iman dan di luar unsur pembentuk iman, sekedar pelengkap, maka mereka disebut murji'ah. Karena mereka mengakhirkan amal, yaitu amal badan, dari pengertian iman. Dan mereka disebut murji'atul fuqaha karena rata-rata mereka adalah ahli fikih mazhab Hanafi. Dan disebut murji'atul ahli sunnah karena mereka pada dasarnya semacam Imam Abu Hanifah, beliau tetap ahli sunnah, namun beliau punya ketergelinciran dalam masalah ini. Maka ahlu sunnah yang tergelincir dalam masalah ini. Wala syakka dan tidaklah diragukan ini adalah satu hal yang keliru. Ya, al-muhim annahum akhafu anwa'il murji'ah. Yang jelas ya, Hanafiyah adalah model murji'ah yang paling ringan. Atau kemudian beliau jelaskan di sini murji'ah itu ada empat sekte, ya, ada empat macam. Yang paling jahat, yang paling jelek adalah Jahmiyah, yang mereka mengatakan iman itu sekedar tahu di dalam hati meskipun tidak yakin, tidak membenarkan. Wahada syarul irja, ini murji'ah yang paling jelek. Yang kedua, iman adalah keyakinan dengan hati semata tanpa perlu harus ucapan lisan. Ini akidah asy'ariyah. Kemudian yang ketiga, mereka mengatakan iman itu adalah ucapan lisan meskipun tidak berkeyakinan dengan hati. Ini ucapan karamiyah, pengikut Muhammad ibn Karam. Yang mereka ini adalah murji'ah dalam masalah iman dan musabbihah mumatsilah dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala, yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Yang keempat, dalam mereka yang mengatakan iman adalah keyakinan hati dan ucapan ikrar syahadat dengan lisan dan amal badan, itu bukan unsur pembentuk iman, namun dia adalah sesuatu yang semestinya ada pada diri orang-orang yang beriman. Inilah Hanafiyah, yang disebut juga dengan murji'atul fuqaha, yang disebut juga dengan murji'atul ahli sunnah. Kemudian, apakah termasuk kekafiran loyal dengan orang kafir? Loyal dengan orang kafir hukumnya haram dan batil, dan jika ahabba mahum alaihi minal kufri, kekafiran yang mereka miliki, maka ini adalah kekafiran pembatal iman. Ya, kemudian pertanyaan asabakumullah, semoga Allah memberikan pahala kepada anda. Sa'ilun yaqul, ada seorang penanya yang bertanya. Penulis rahimahullah mengatakan di Thalathatul Usul, wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajari tiga masalah. Hal hadhihi salas masail, apakah tiga masalah ini adalah batas wajib, batas minimal yang dipelajari dalam masalah akidah? Jawaban beliau, hadhihi min, ini cuma adalah bagian, tidak semua. Ini adalah bagian aham min masail akidah, masalah akidah yang penting atau yang paling penting, termasuk masalah akidah yang paling penting. Namun bukan berarti yang wajib dipelajari cuma itu saja. Kemudian asabakumullah, al-ba'du, sebagian dari orang yang menonton al-mubarayat, menonton pertandingan, mungkin pertandingan sepak bola, ya ta'akhkharu an salatil jamaah, telat untuk salat berjamaah. Alasannya hatta la yafutahum syai'un minal mubarah, supaya tidak tertinggal tontonan bola. Maka hatta layafutahum, sehingga tidak tertinggal sedikit pun dari acara pertandingan. Maka apakah ini adalah cacat dalam tauhid mereka dan cinta mereka penggemar tontonan sepak bola semacam ini? Maka jawabannya betul. Hatta yang kustauhidahum, itu mengurangi kadar tauhid. Orang merelakan kehilangan sholat berjamaah karena tidak mau kehilangan satu menit pun tontonan bola, karena mereka lebih mendahulukan rasa cinta dengan perlombaan daripada taat kepada Allah. Qaddamu, mereka mendahulukan cinta pertandingan dan menontonnya daripada sholat berjamaah yang Allah cintai. Maka ini masuk dalam ayat di At-Taubah 24, qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum, dan seterusnya yang tadi telah kita baca. Ya, jika bapakmu, anakmu, ya, saudara-saudaramu, demikian juga tontonan sepak bolamu lebih Allah, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, ya, maka tunggulah Allah timpakan bencana. Kemudian ada pertanyaan, apakah berobat dengan ruqyah atau yang lain min wasa'il tadawi, yang merupakan sarana berobat, itu mengurangi kadar iman. Maka berobat dengan obat-obatan yang mubah adalah di antara sebab yang boleh dilakukan. Namun mal i'timad, diiringi dengan bersandar dan tawakal kepada Allah. Maka tidak boleh meninggalkan usaha kemudian mengambil tawakal saja, tidak pula mengambil usaha kemudian meninggalkan tawakal. Namun hendaklah memadukan di antara keduanya, melakukan usaha dan tawakal hati kepada Allah. Inilah jalan orang yang beriman, menggabungkan di antara melakukan usaha yang manfaat ditambah dengan tawakal hati kepada Allah. Dan berobat adalah sebab yang diperbolehkan, sehingga ini bukanlah satu hal yang mengurangi kadar iman. Kemudian pertanyaan selanjutnya, tolong jelaskan pada kami bagaimanakah cara mengkompromikan antara cintanya seorang bapak kepada anak-anaknya dan cinta dia kepada Allah. Maka jawaban beliau, idza ta'arradat mahabbatuhum, jika bertentangan cinta dengan anak, bertentangan dan cinta kepada Allah, kemudian didahulukanlah cinta kepada anak daripada cinta kepada Allah, inilah cinta yang mendapatkan ancaman. Cinta kepada anak, anaknya tidak ingin bapaknya sholat ke masjid, ya, menghalangi, akhirnya ya, lebih ingin membuat anak itu senang dan dengan meninggalkan kewajiban. Maka inilah yang cinta kepada anak yang terlarang. Maka jika sholat jamaah ditinggalkan karena taat kepada permintaan anak atau salah satu makhluk, maka berarti Anda telah lebih mendahulukan cinta kepada makhluk daripada cinta kepada Allah. Atau meninggalkan jihad di jalan Allah padahal itu muta'ayun alaik, pada saat jihad itu fardu ain atas dirimu. Demikian juga meninggalkan hijrah, tidak berani berhijrah karena menginginkan tamak, karena menginginkan kampung halaman, karena anak atau karena rumah, sayang dengan rumah. Maka ini adalah di antara contoh lebih mengutamakan cinta dengan hal-hal ini daripada cinta kepada Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, maka ya, cinta kepada anak dan yang lainnya, harta dan yang lainnya tidaklah terlarang. Yang terlarang adalah mendahulukan cinta kepada anak, harta, keluarga, rumah, ya, dibandingkan Allah dan Rasulnya. Kapan ini kita katakan ini mendahulukan cinta pada anak, istri dan yang lainnya daripada cinta pada Allah dan Rasulnya? Ketika terjadi pertentangan. Ketika terjadi pertentangan, kalau tidak ada pertentangan maka tidak perlu dipertentangkan, ya. Tidak perlu dipertentangkan. Ketika terjadi pertentangan, ya, ketika anak minta kemudian ditemani main padahal waktu sholat sudah tiba, maka mana yang didahulukan? Ya. Meskipun kalau memang anak itu sakit harus ada yang nungguin, maka itu jadi udzur untuk meninggalkan sholat, ya, sholat berjamaah. Jangan kemudian, wah ini lebih cinta anak daripada sholat, salah. Maka masalah manakah yang harus didahulukan dan manakah yang harus dibelakangkan, butuh ilmu. Maka perlu ilmu, jika enggak, maka nanti salah bertindak. Maka ketika anak sakit, butuh ada yang nemeni, kemudian tetap nekat milih sholat berjamaah, akhirnya terjadi apa-apa pada saat ditinggal, tidak tahu, akhirnya disesali. Nah, ini terjadi gara-gara tidak memiliki ilmu yang utuh dalam masalah ini. Ini kalau anak itu kemudian anak atau istri memang sakit perlu dirawat, tidak bisa ditinggal, bahaya kalau ditinggal nanti ada terjadi hal-hal yang dikhawatirkan. Ini, dia butuh diambilkan apa ini dan itu satu hal yang urgen. Maka ini jadi udzur untuk meninggalkan sholat berjamaah. Di sini tidak berlaku, wah ini anak dan istri itu jadi penghalang, anak dan istri itu jadi fitnah. Nah, tidak berlaku demikian. Maka masalah mendahulukan cinta pada Allah dan Rasulnya daripada yang lain, orang perlu ilmu. Sehingga tidak salah prioritas. dia tidak salah pilihan. Ya, demikian yang kita baca, yang kita kaji kesempatan pagi dan siang hari ini. Ya, sarah untuk Ba'dul Fawaid min Suratil Fatihah, ya, yang matannya dari Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab dan sarahnya dari Syaikh Saleh Al Fauzan. Hafizallahu taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Kepada jamaah sekalian, bila ada pertanyaan kita buka kurang lebih 15 menit. Rewelnya karena apa? Karena sakit atau karena apa? Biarkan dia rewel di rumah. Biarkan rewel di rumah. Apalagi dia sudah agak gede gitu. Tidak ada yang kemudian dikhawatirkan. Ya, tentang tadi tentang ada pertanyaan tentang pembagian mahabbah dari Ibnul Qayyim tentang mahabbatu mayuhibullah. Mahabbatu mayuhibullah, mencintai apa yang Allah cintai berupa berbagai macam amal iman, dan membenci apa yang Allah benci, kekufuran dan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Kemudian al mahabbatu fillahi wa billah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala, adalah mencintai orang-orang yang Allah cintai dan membenci orang-orang yang Allah benci. Ya, berkenaan dengan cara baca amin, bagaimanakah jika ya, hamzahnya pendek, amin atau amin, apakah boleh? Ya, maka boleh dan tidaknya ini kembali kepada ilmu qiraat. Apakah ada perselisihan ahlul qiraat dalam masalah ini? Dan siapa yang membaca dengan ini, siapa yang membaca dengan itu, dan wallahu a'lam, saya tidak tahu secara pasti. Ya, namun karena saya tidak tahu, maka yang bisa saya sarankan, bacalah secara sempurna, yang itu jelas maknanya, ya, dan kita bisa memastikan oh itu adalah bacaan yang benar. Ya, itu yang disarankan. Adapun boleh dan tidaknya, kepastiannya perlu bertanya kepada ahlul qiraat. Perlu bertanya kepada ahlul qiraat, apakah dalam masalah membaca amin itu hanya ada satu model ataukah ada beberapa model di antara para ulama qiraat. Bolehkah mengulang membaca surat Al-Fatihah dalam sholat karena dirasa kurang khusyuk? Kalau alasannya kurang khusyuk, maka khusyuk menurut pendapat yang benar hukumnya mustahab, tidak wajib. Oleh karena itu, maka ini tidak boleh menjadi alasan untuk meragukan Al-Fatihah yang telah dibaca. Dalil surat Al-Fatihah disebut Al-Kafiyah apa? wallahu a'lam, dalil pastinya. Namun perlu diketahui sebagian nama surat itu tidak berdalil, namun nama dari ulama. Dan boleh jadi ini sebabnya karena makna yang terkandung di dalamnya, atau karena alasan-alasan yang lain. Kita adalah bila kita adalah pelatih sepak bola, ketika latihan ternyata waktunya nabrak waktu asar, manakah yang didahulukan, salat asar dahulu atau menyelesaikan amanah atau kewajiban melatih terlebih dahulu? Maka nanti perlu dilihat ini kejadiannya di mana, kemudian dilihat kurangnya berapa menit. Kurangnya satu jam. Maka tentu nanti jawabannya berbeda. Nanti kalau mau diselesaikan, ya nanti selesai latihan sepak bola jam 5 atau setengah 6 sore ya. Berbeda tentu jawabannya. Tinggal antara kemudian ini sudah azan, 10 menit lagi selesai. Nanti jawabannya berbeda. Jawabannya berbeda. 10 menit lagi selesai. Ini azan. Kemudian di masjid jeda waktunya 15 menit, ya tidak apa-apa, diteruskan dulu. Nah, namun ini masih kurang 1,5 jam. Nanti selesai jam 5:30 sore, ya tinggalkan, sholat terlebih dahulu. Maka ya, pertanyaannya kurang detail, ya pertanyaannya kurang detail sehingga jawabannya tidak bisa pasti. Dan nanti kemudian dan nanti ada banyak faktor yang lain yang akan dipertimbangkan. Dia punya kuasa di situ untuk menghentikan ataukah tidak. Kalau kemudian dia kemudian berhenti terlebih dahulu, padahal ya mungkin ada waktu masih 1/2 jam lagi baru selesai. Kalau dia berhenti di situ kemudian dipecat, padahal itu pekerjaannya, dia adalah seorang guru olahraga, yang ini nanti kemudian berisiko berkenaan dengan nafkah anak dan istrinya, itu nanti banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Ya. Jadi kalau itu adalah pekerjaan pokok, karena dia guru olahraga, kemudian ada kewajiban semacam ini, ya, ngeyel dikit itu kemudian pecat. Misalnya, ya, padahal ini cuma tambah kita tidak kemudian terlalu terlambat sholat asarnya karena tambah kemudian 1/2 jam lagi. Maka dalam kondisi ini bisa kita katakan selesaikan tugas terlebih dahulu. Apakah tetap harus membaca Al-Fatihah ketika ya, sholat subuh, maghrib dan isya di belakang imam? Masalah yang diperselisihkan ulama, siapa yang melakukannya dan melakukan hal ini sebagaimana pendapat Al-Imam Syafi'i, maka tidak salah. Silakan dilanjutkan dan diteruskan beramal dengan apa yang telah biasa dilakukan. Apakah hadis khusus yang adakah hadis khusus yang menyebutkan urutan surat yang tertulis di mushaf sekarang dari Al-Fatihah sampai An-Nas, atau ini adalah ijma? Ini ijma sahabat. Jika boleh ditanyakan, kenapa satu surat turunnya bisa berbeda-beda waktunya, dan dijeda oleh turunnya surat yang lain? Ini jelas itu tentu ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala terjadinya hal tersebut. Adakah sababun nuzul surat Al-Fatihah? Sebatas yang saya tahu tidak ada sababun nuzulnya. Cuma kemudian Nabi menjelaskan, misalnya yang tadi kita sampaikan dalam riwayat Tirmidzi, beliau katakan al-maghdubi alaihim adalah Yahudi dan ad-dallin adalah Nasrani. Dan perlu diketahui satu pendapat ulama dalam masalah ini, bahasanya di antara pendapat ulama dalam masalah ini, bahasanya surat Al-Fatihah adalah surat yang pertama kali turun. Karena ulama berselisih pendapat tentang surat yang pertama kali turun, jumhur ulama mengatakan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Ya, pendapat yang lain mengatakan itu surat Al-Mudathir, pendapat yang lain mengatakan surat Al-Fatihah. Ya, maka itulah yang kemudian disampaikan Jibril pertama kali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu pendapat dalam masalah ini, meskipun pendapat yang kuat dalam hal ini yang surat yang pertama kali turun adalah Al-Alaq. Bagaimanakah cara memberitahu kawan yang awam tentang berbagai macam aliran dalam agama agar teman tidak menganggap senyuman hatu salaf itu keras? Ya, maka dahulukanlah pembahasan hal-hal yang real, dan terutama kemudian apalagi yang kemudian dinyatakan sesat oleh MUI atau minimal yang diminta untuk diwaspadai oleh MUI. Nah, itu yang dikedepankan. Ya, kemudian ada pun nama-nama yang atau yang mereka asing dan tidak akrab dengan hal tersebut, ya, maka itu adalah konsumsi kaum terpelajar. Adapun konsumsi orang awam, kebutuhan real. Ya, MU menyatakan sesatnya Ghaffatar, menyatakan bahaya Syiah, menyatakan kemudian sesatnya Islam Jamaah yang kemudian sekarang jadi LDII, ya, maka itu yang layak jadi konsumsi orang awam. Adapun kemudian nama-nama yang tidak kemudian bersentuhan langsung, ya, maka itu konsumsi kaum terpelajar, orang yang serius ngaji. Adapun kemudian yang tidak kemudian ada di backing oleh fatwa MUI dan itu bukan satu hal yang bersentuhan langsung di kehidupan kita, maka kedepankanlah penyimpangannya. Semacam ini penyimpangan. Semacam ini adalah faham yang menyimpang dan sesat. Dengan sampaikan alasan dalil Qur'an dan sunnah. Kedepankan hal itu, dan itu ditekankan sebagai ini pedoman untuk kemudian waspada dan hati-hati. Jika istri minta ditemani karena takut di rumah sendiri dan ini menghalangi salat berjamaah Isya, apakah diperbolehkan? Maka takutnya real ataukah tidak? Ya. Kalau enggak, ya diajak saja ke masjid. Ya, nah, wanita pergi ke masjid juga enggak apa-apa. Ya, daripada ini enggak bisa sholat jamaah, yuk ayo ke masjid. Nah, selesai. Namun kalau kemudian diajak ke masjid enggak mau, ya, ditinggal sendiri juga enggak mau. Nah, inilah rahasianya wanita. Sebagian wanita demikian, pas boleh jadi pas hamil atau kemudian tinggal sendirian enggak mau, dijak ke masjid juga enggak mau. Terus maunya gimana? Itulah sulitnya memahami wanita. Ya, maka dalam kondisi semacam ini, ya, jika kemudian terjadi hal semacam itu, harus ada ketegasan. Ada kemudian waktu untuk mengalah dan ada waktu untuk tegas. Ya, kalau enggak mau ajak ke masjid, ini alasannya kenapa? Kemudian khawatir ada orang macam-macam, ya nanti tak kunci dan sebagainya, atau dikunci, selesai. Ini enggak, kemudian segala kemudian alasan untuk takut, alasan untuk takut kemudian sudah kita cut. Maka ketika itu kemudian di sini kewajiban seorang suami menunjukkan kalau dia adalah seorang pemimpin yang mengatur dan tidak diatur. Bagaimana cara menumbuhkan rasa takut kepada Allah jika dibandingkan dengan para ulama-ulama terdahulu yang mereka menangis ketika mendengarkan Al-Quran? Bagaimana cara memperbaiki iman semacam ini? Ini kewajiban kita semua untuk berlatih. Dan di antara sebabnya adalah karena mereka faham apa yang dibaca dan apa yang didengar. Dan ketika mereka faham bahasanya ayat ini bicara tentang azab, maka mereka hadirkan berbagai macam azab yang mereka telah ketahui, yang mereka punya ilmu tentangnya, kemudian timbullah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, kita semua punya kewajiban untuk memperbaiki iman kita masing-masing. Ketika pembahasan asbabun nuzul mengenai al-maghdub alaihim dan ad-dhalin, tadi Ustaz menyampaikan bahwasanya asbabun nuzul tidak mempengaruhi hukum umum jika tidak ada pengkhususan. Kemudian minta contoh pengkhususannya. Pengkhususannya adalah mengatakan maghdubi alaihim adalah Yahudi saja, ad-dhalin adalah Nasrani saja. Ya sudah, selain Yahudi, selain Nasrani, itu tidak termasuk maghdubi alaihim dan dhalin. Maka ini kesimpulan semacam tidak benar. Namun kita pahami, pertama dengan teksnya yang bersifat umum, kemudian yang kedua kita pahami dengan mantasyabba biqaumin fa minhum. Ya, barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari mereka. Betul. Maghdubi alaihim adalah Yahud, maka apa sifat khas Yahudi? Siapa yang kemudian memiliki sifat khas Yahudi maka dia bagian dari mereka. Demikian juga masalah Nasrani. Ya, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.